Persoalan yang ketujuh, kehendak Allah, iradatullah. Soalan yang dia tanya, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Kami telah jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka yang menghalang mereka daripada memahaminya, dan kami jadikan mereka peka, dan mereka menjadikan mereka ini peka. Sebahagian orang memahami bahawa ayat ini mengandungi paksaan daripada Allah kepada hamba-Nya, seakan-akan ada unsur jabar, jabariyah. Bagaimana pandangan Syekh? Adakah ayat ini mengatakan manusia itu dipaksa atas setiap amalan yang mereka buat? Maknanya seakan-akan dia ditekan tadi sebagaimana ayat tu. Dalam hati mereka dihalang, daripada telinga mereka disumbat. Maka kita katakan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, lihat jawapan kepada Syekh, daripada Syekh Al-Albani rahimahullahu rahmatal abrar. Allah menjadikan hati mereka itu tertutup. Ini adalah iradah kauniyah, ketetapan dari sudut kauni, penciptaan. Ada iradah ni, dia ada dua. Yang pertama iradah syar'iyah, yang kedua iradah kauniyah. Iradah syar'iyah ini apa sahaja syariat yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Kehendak Allah supaya hambanya salat, itu iradah syar'iyah. Kehendak Allah supaya hambanya tidak berzina, maka itu adalah iradah syar'iyah. Allah ada iradah-iradah syar'iyah dan kauniyah. Manakala iradah kauniyah ini adalah ketetapan Tuhan berkaitan dengan takdir sesuatu perkara. Ini yang kita katakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ada kehendak kauni Allah. Seperti contoh, kita buat maksiat, na'udzubillahi min zalik. Benda tu berlaku tak? Benda tu berlaku. Tapi adakah ini kehendak syariat Allah? Jawapannya tak. Tapi kehendak kauni Allah. Benda tu berlaku, Allah izinkan, tetapi Allah sama sekali tidak redha kerana ini bukan disyariatkan Tuhan. Bilalah seorang mak dia bagi arahan kepada anak dia, jangan panjat pokok, nanti jatuh. Itu macam seolah-olah arahan daripada mak, kehendak dari seluruh arahan. Tapi bila tengok anak dia ni degil sungguh nampak. Anaknya dia panjat juga. Kau panjatlah tinggi lagi, katakan. Biar jatuh lagi tinggi, lagi sedap. Jadi gitu kepada anak dia. Jadi ini kauniyah, benda tu kadang-kadang mak dia izin tu, maksudnya pergilah panjat pokok tu. Keizinan tu bersifat kauni. Bukan dia nak dan dia tak redha pun. Tetapi Allah hakikatnya semua perkara yang berlaku dalam dunia ini yang kita buat, Allah atas keizinan Tuhan ke tidak? Allah izin. Kun fayakun. Dia berlaku lah. Sebab tu yang jadi maksiat, jadi zina, jadi sekian. Tetapi ini kauniyah. Dia bukannya syariat. Allah tak nak benda tu. Syariat Allah suruh elak, suruh buat, suruh tinggal. Maka perkataan syai'a, innama amruhu idza arada syai'a. Syai'a itu datang dalam bentuk nakirah. Dan nakirah membawa erti umum. Membawa erti umum. Dan nakirah ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, bila dia datang dalam bentuk umum, maka meliputi kebaikan dan keburukan. Sesungguhnya Allah, apabila Allah mengiradahkan sesuatu, sama ada kebaikan atau keburukan, qala lahu kun fayakun, ayyakula lahu kun fayakun. Dia kata kun, jadi-jadi ya. Jadi dalam ayat tersebut, nak faham Quran ke tak faham Quran, nak faham sunnah, tak faham sunnah, nak faham agama, tak terima, maka ini hakikatnya bukan satu bentuk paksaan. Ia adalah kehendak Tuhan. kehendak Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dari sudut manusia, manusia hakikatnya manusia bukannya dalam kalangan pengikut Jabariyah. Kerana Jabariyah mendakwa kita buat semua ni semua atas paksaan. Nak angkat ni, nak minum ni paksaan. Tidak. Kerana itu Syekh Al-Albani rahimahullah, di dalam kitabnya ini dia bagi contoh. Dia kata, aku boleh sahaja menunjukkan bukti yang ini aku bercakap pada hari ini adalah iradat aku sendiri. Dengan cara aku menghentikan kuliah pada waktu ini, dengan dia kata menunjukkan bila dia nak stop tu pun adalah kehendak dia sendiri. Maksudnya kehendak hamba. Tetapi kita tidak yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh lihat perbahasan secara terperinci pada muka surat 30. Dia kata, sekiranya saya ingin bercakap sekarang, maka saya boleh bercakap tiada siapa pun yang paksa. Dan saya boleh juga dengan waktu inilah saya nak berhenti juga dengan saya punya pilihan sendiri. Dia kata, seperti yang beliau sebutkan tadi, perbuatan manusia terbahagi kepada dua, atas pilihannya sendiri, yang kedua terpaksa. Untuk jenis perbuatan yang kedua, kita tidak perlukan perbahasan dari sudut akal dan seumpamanya, kerana inilah dianya yang menjelaskan berkaitan dengan ayat waja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adhanihim waqra. Begitu juga dengan ayat innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Pada muka surat ke-31 dia buat satu kesimpulan ringkas untuk menjelaskan berkaitan dengan tajuk kita ini. Mungkin kita boleh buat permisalan dari sudut objek. Ketika fasa awal, bayi dalam kandungan dagingnya masih lembut, kemudian dagingnya semakin membesar dan tulangnya akan keras. Tetapi tidak semua manusia melalui keadaan yang sama. Ada orang yang dia tak membesar, ada orang yang dia tubuh badannya tidak kuat dan tidak boleh digunakan satu sama lain. Ini kehendak Tuhan yang menunjukkan dia berbeza-beza keadaan yang dihadapi oleh setiap manusia itu tadi. Ada orang yang mempelajari ilmu itu dia mendalami dengan jelas, akal fikiran yang kuat. Tetapi dari segi kecergasan dan kekuatan fizikal, dia mungkin tidak kuat dan tidak mempunyai otot yang besar. Ini berbeza-beza keadaan, inilah yang menunjukkan iradah kauniyah Tuhan Subhanahu wa ta'ala.